Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kami hibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah. Para jemaah, bapak-bapak, kalian ibu-ibu yang mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Rabu, membahas dua pembahasan, yaitu kitab Masail Jahiliyah, dan yang kedua nanti kita akan bahas Bulughul Maram tentang pembahasan fikih muamalah. Ini pertemuan perdana setelah kita libur untuk puasa Ramadan kemarin. Sekarang kita melanjutkan Masail yang ke 85-86 ya. Yang 84 sudah? Sudah ya? Sudah, baik. Sekarang 85-86. Yaitu ihtifazuhum bi atharil mu'azzamin, yaitu melestarikan peninggalan-peninggalan muazzimin, para leluhur. Yaitu yang dimaksudkan di sini nanti ada dua hal yang dimaksudkan di sini, maka dikatakan ada dua poin yang dibahas, yaitu masail 85-86. Yang 85 itu adalah at-tabarruk bi atharil muazzamin kadari nadwa, yaitu ngalap berkah dengan peninggalan-peninggalan pemuka-pemuka atau leluhur-leluhur dahulu, seperti yang disebut dengan darun nadwa, seperti yang disebut dengan darun nadwa. Darun nadwa itu suatu bangunan. Mereka ngalap berkat dengan bangunan tersebut. Kemudian yang ke-86, waftikharu man kanat tahta yadihi bizalika, kama kila li Hakim bin Hizam bi'ta makramata Quraisy faqal zabatil makarimu illa taqwa. Yaitu yang termasuk masa jahiliyah, perkara jelek di masa jahiliyah itu adalah iftikhar dan merasa bangga sesuatu yang berada di bawah tangannya, yaitu dengan peninggalan-peninggalan tersebut, sebagaimana yang dikatakan pada Hakim bin Hizam, bi'ita engkau telah menjual makramata Quraisy, yaitu kemuliaan orang Quraisy. Maka ketika itu Hakim bin Hizam mengatakan zabatil makarim illa taqwa, biarlah kemuliaan itu sudah hilang kecuali ketakwaan. Jadi yang kita bahas di sini adalah tentang melestarikan ya peninggalan-peninggalan para ulama. Yang dimaksudkan leluhur di sini ini para ulama, kemudian para raja atau pemimpin-pemimpin sebelumnya. Karena dengan menghidupkan hal-hal seperti ini dengan cara direnovasi, dijaga, fahadhal amal wasilatun min wasaili syirik. Perlu dipahami, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau katakan pengagungan seperti ini atau pelestarian seperti ini ini adalah wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau zaman kita ya ada monumen-monumen, ada lagi apa? Patung-patung. Ada lagi apa? Peninggalan-peninggalan? Kuburan. Ya, kuburan-kuburan. Ya, itu lebih dipelihara, lebih dijaga kebersihannya, keawetannya, bangunannya terus dijaga seperti candi-candi, ya. Itu lebih dijaga daripada tempat-tempat yang lainnya. Masjid mau hancur ya sudah, biarin saja masjid mau bagaimana seperti itu ya sudah. Namun yang penting itu tadi, peninggalan-peninggalan, situs-situs sejarah tadi tetap terjaga. Kata Syekh tadi di sini, Syekh Shalal Fauzan, beliau katakan ini adalah wasilah menuju kesyirikan. Ini berarti suatu masalah. Dan penjagaan seperti ini, pelestarian seperti ini merupakan dinul jahiliyah, ajaran jahiliyah. Karena ini sebenarnya yang terjadi, ini dikatakan oleh setan bahwasanya inna aba'akum mahtafazu bihadzal athar illa li anna fiha barakah wa fiha khairan. Ini sebenarnya ada bisikan dari setan. Setan itu mengatakan bahwasanya dulu nenek moyang kalian ini memerintahkan untuk menjaga seperti ini, tujuannya itu hanyalah supaya bisa dapat berkah dari peninggalan tersebut atau dapat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nanti awalnya seperti itu, maka nanti selanjutnya fayabudunaha min dunillah, akhirnya jadi disembah menjadi sesembahan selain Allah. Jadi seawalnya itu cuma seperti itu saja, nanti jadinya seperti apa yang terjadi pada kaum Nuh yang telah dibisikkan oleh setan, awalnya juga dengan mengagungkan orang soleh. Berarti tadi pelestarian situs-situs sejarah tadi itu tujuannya sebenarnya untuk mengagungkan orang soleh. Maka dulu kalau yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam, dulu yang terjadi itu adalah mereka mengagungkan gambar. Jadi yang dipelihara itu adalah gambar-gambar orang saleh. Gambar-gambar orang saleh tadi supaya mereka itu bisa nasyat fil ibadah, bisa semangat dalam beribadah, maka mereka buat gambar tersebut untuk mengenang orang saleh. Mereka membuatnya tadi sebenarnya niatannya itu baik, yaitu untuk mengingat orang soleh tadi. Namun sayangnya mereka ini adalah orang-orang bodoh, yang akhirnya orang-orang yang punya niatan awal seperti itu meninggal dunia. Kemudian tinggallah orang-orang yang tidak tahu maksud tadi, akhirnya menyembah orang-orang soleh tadi yang dalam bentuk wujud patung atau gambar. Maka ini adalah bentuk pengagungan orang soleh yang berlebihan. Nanti jadinya sama juga dengan pemeliharaan atau pelestarian situs-situs sejarah seperti tadi. Maka fala yaqul qa'il annas al'an ala dinis sahih wa ala tauhid. Nanti jadinya orang-orang itu cuma mengatakan, nah sudah kan agama sekarang ini sudah bagus, orang itu sudah berada di atas tauhid, jadi seperti itu tidak mungkin lagi terjadi. Apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh dulu itu tidak mungkin terjadi. Padahal kita harus menjauhi sebab-sebab, karena dengan menjauhi sebab-sebab seperti ini kita akan selamat dari kesyirikan. Maka perantara menuju kesyirikan itu kita tutup supaya tidak terjerumus dalam kesyirikan. Karena di sini kata saya Shalal Fauzan, beliau katakan bahwasanya jangan lihat yang saat ini. Taruhlah saat ini memang situs-situs tadi belum disembah, gambar-gambar tadi itu belum disembah, patung-patung tadi itu belum disembah. Namun lihat nanti apa yang terjadi pada masa akan datang. Kita tidak tahu nanti masa akan datang itu orang-orang perlakukan gambar ini, patung ini, situs-situs sejarah tadi, peninggalan-peninggalan sejarah tadi itu seperti apa. Maka ketika itu kita perhatikan masa yang akan datang, yang nanti akan terjadi akibatnya. Jangan cuma pikirkan saat ini, karena mungkin orang-orang akan menganggap wah foto gak mungkin ya disembah saat ini. Ya memang, namun gak tahu nanti akan datang, karena nanti datang orang-orang bodoh, orang-orang tidak tahu ilmu dan seterusnya. Kemudian juga tadi ada bentuk pelestarian tadi juga karena ingin berbangga diri. Jadi tujuannya yang pertama untuk ngalap berkah, dan juga ada untuk berbangga diri karena punya situs-situs sejarah semacam itu. Maka ketika kita tahu ada benda-benda semacam tadi karena tujuannya seperti itu, maka baiknya hal ini tidak dilakukan. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan yang terakhir, fadalla ala annahu la yajuz iltifat bil asaril qadimah li anna hadha yu'awwalu ila syirk. Intinya, yang namanya situs-situs sejarah itu baiknya tidak dipelihara seperti itu atau diagungkan seperti itu, karena ini dapat menjadi perantara menuju kesyirikan. Walaupun kesyirikan nanti terjadi beberapa waktu setelah itu. Nah, sekarang kita lihat masail ke 87, 88, 89 dan 90. Yaitu di antara tanda-tanda atau sifat-sifat jahiliyah yang tersisa fi ba'di hadzil ummah, pada sebagian dari umat ini. 87 adalah al-fakhru bil ahsab, yaitu berbangga dengan nenek moyang. Jadi berbangga dengan nenek moyangnya dahulu. Wah, saya ini keturunan nenek moyang yang ini dan ini, punya kemuliaan seperti ini dan seperti itu. Kemudian yang ke-88, atau fil ansab, yaitu mencela nasab. Jadi nasab orang lain itu direndahkan. Kalau tadi itu berbangga, kalau ini nasab orang lain itu direndahkan. Kemudian yang ke-89, al-istiqa'u bil anwa, yaitu menyatakan turunnya hujan itu karena bintang-bintang, bukan karena Allah yang turunkan atau atas karunia Allah, namun dinyatakan hujan itu turun atau meminta hujan itu turun karena sebab bintang-bintang. Kemudian an-niyah atau alal mayyit, yaitu an-niyaha meratapi mayyit. Ada di sini 1, 2, 3, 4. 4 sifat jahiliyah yang disebutkan sekaligus yang masih ada kata syekh di sebagian umat ini. Yaitu kita lihat yang sifat yang pertama, atau 4 sifat ini sebenarnya perlu dipahami, ini adalah teks dari hadis di mana Nabi SAW itu mengatakan arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 sifat pada umatku yang ini merupakan perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Yaitu yang pertama tadi, al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan nenek moyang, atau nufil ansab, kemudian mencela nasab, kemudian al-istiqa'u bil anwa atau bin nujum, ya, kemudian menyatakan turunnya hujan itu karena bintang-bintang, wa niyahatu alal mayyit, ya, kemudian meratapi mayyit. Maka kita lihat di sini satu persatu. Yang pertama, berbangga dengan nenek moyang, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah bapaknya dahulu, kakeknya dahulu, dan keturunan-keturunannya sebelumnya. Orang yang berbangga dengan keturunan seperti ini sama seperti orang-orang saat ini. Misalnya berbangga dia itu keturunan bangsawan, dia itu darah biru, dia itu keturunan keraton atau keturunan yang lainnya. Berbangga dengan nenek moyangnya dahulu, ini berarti ada dalam dirinya adalah pemahaman jahiliyah. Karena biasanya dahulu orang-orang jahiliyah itu biasanya berkumpul di satu tempat. Mereka itu pernah berkumpul di Mina. Kemudian mereka itu saling menceritakan tentang nenek moyangnya dahulu. Oh, yang ini berbangga dengan yang ini berbangga dengan yang ini, dan seterusnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala itu ganti ketika mereka menunaikan ibadah haji, Allah itu ganti dengan mereka itu berzikir kepada Allah. Maka yang tadi itu menyebutkan nenek moyangnya, masing-masing itu menyebutkan nenek moyangnya itu seperti apa, Allah perintahkan nanti ketika berhaji di Mina itu diganti dengan zikir pada Allah. Maka hari-hari di Mina ketika seorang itu berhaji, mereka diperintahkan berzikir kepada Allah. Kalau dulu di masa jahiliyah adalah apa? Omongin nenek moyang. Maka ketika itu diganti. Maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fa iza qadaitum manasikakum, ketika kalian telah menyelesaikan manasik kalian, faskurullaha kadzikrikum abaakum au ashadda dzikra. Maka jika kalian telah menyelesaikan manasik kalian, maka ingatlah Allah sebagaimana kalian tahu mengingat dahulu kalian itu membicarakan nenek moyang kalian. Au ashadda dzikra, atau berzikirlah dengan benar-benar berzikir pada Allah. Maka yang sebelumnya itu bicarakan nenek moyang diganti dengan apa? Zikir. Maka Islam memberikan solusi. Dulu yang jadi tradisi, yang jadi budaya seperti itu, kemudian diperintahkan untuk diganti dengan apa? Zikir kepada Allah yang baik. Maka tidak ada lagi pembicaraan yang sia-sia semacam tadi. Kemudian yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Misalnya seseorang itu mengatakan fulan laisal hau asal. Si fulan itu ya tidak jelas keturunannya. Fulan min qabilati laisa asliyah. Fulan, si fulan itu dari keturunan yang tidak mulia, yang nasabnya itu tidak mulia. Ini semuanya menunjukkan, mengatakan seperti itu menunjukkan seseorang itu merendahkan orang lain. Padahal seseorang itu mulia di sisi Allah itu bukan dilihat dari nasabnya, namun dilihat dari ketakwaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu katakan, ya ayyuhallazi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa aw ja'alna waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah katakan, wahai manusia, sesungguhnya ya kami menciptakan kalian dari laki-laki maupun perempuan, dan kami menjadikan kalian syu'uba wa qabail, bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah. Tujuannya apa? Lita'arofu, supaya kalian itu saling mengenal. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Kalian tidak perlu bangga-bangga dengan bangsa kalian, dengan kabilah-kabilah kalian, dengan suku kalian, karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Maka kita lihat di sini, berbangganya di sini adalah bukan kita diperintahkan untuk berbangga dengan nasab, namun yang kita diperintahkan berbangga di sini adalah dengan ketakwaan kita. Kita saling ungguli satu dan yang lainnya dengan ketakwaan. Maka seorang itu saling mengejar kemuliaan dirinya di hadapan Allah dengan ketakwaan yang dia miliki, bukan dari nasabnya. Kalau nasabnya itu baik, dia memiliki keturunan garis biru, ya keturunan bangsawan, atau bahkan mungkin dia keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan apa biasa di negeri kita? Disebut dengan Habib. Namun kalau dia ya perokok berat, pemalas sholat, ya jamaah juga jarang, tidak pernah kelihatan di masjid, maka nasabnya yang baik tadi tidak bisa mengejar ya amalannya. Maka kata Nabi SAW, man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang lambat amalnya sulit dikejar oleh nasabnya. Nasabnya yang baik tadi tidak bisa mengejar amalnya. Jadi yang penentu ini adalah amalannya, bukan nasabnya yang mulia. Maka orang yang jadi keturunan Quraisy, yang jadi keturunan Bani Hasyim, ya, ini keturunan-keturunan mulia semuanya, garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak ada manfaatnya apa-apa, karena yang jadi penentu itu adalah amalan setiap orang. Maka yang jadi penentu itu adalah amalan soleh dan ketakwaan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang merupakan sifat jahiliyah, itu adalah al-istisqa bin nujum, yaitu punya keyakinan hujan itu turun disebabkan karena munculnya atau terbenamnya bintang tertentu. Jadi dia menyandarkan turunnya hujan itu dengan bintang-bintang. Inilah yang termasuk pemahaman jahiliyah. Padahal yang sebenarnya yang mengendaki hujan turun itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sandarkan pada Allah. Maka ketika hujan itu selesai turun, Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya, hujan ini turun bifadlillahi, karena karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka disandarkan itu turunnya hujan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan disandarkan kepada makhluk, bukan disandarkan kepada manusia, bukan disandarkan pada bintang-bintang. Maka Allah katakan wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dan Allah lah yang menurunkan hujan ghaits, hujan setelah orang itu berputus asa, dan Allah lah yang menyebarkan rahmatnya kepada manusia. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, an-niyaha 'alal mayyit, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah mengeraskan suara ketika mayit itu meninggal dunia. Jaza'an wa tasakhutan, ini semuanya dilakukan karena menunjukkan sikap tidak sabar atau murka terhadap takdir Allah. Atau bentuknya juga adalah zikru mahasimil mayyit, yaitu mengingat-ingat kebaikan dari si mayit. Terus dikenang-kenang, terus seperti itu. Ini kalau kita lihat dalam hadis tadi dikatakan sifat jahiliyah, maka para ulama katakan ini adalah bagian dari dosa besar. Di antara ancamannya, orang yang meratapi si mayit seperti tadi dikatakan dalam hadis, an-naihatu iza lam tatub qabla mautiha, orang yang melakukan niyaha jika dia itu mati sebelum bertobat. Maka tuqamu yaumal qiyamati wa alayya sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Maka nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia itu memakai ya timah cair, ya pakaian timah cair, wa dir'un min jarab, dan pakaian dari kudis. Dia itu akan disiram dengan timah cair dan akan memakai pakaian dari yang pakaian yang kainnya itu berisi penyakit kudis. Maka kalau kita lihat dari hadis ini menunjukkan bahwasanya niyaha itu punya ancaman yang besar, hukuman yang besar, yaitu diancam dengan ya siraman timah cair tadi dan juga dipakaikan dengan pakaian kudis. Berarti itu menunjukkan dosa besar. Maka kebalikan dari niyaha berarti wajib sabar dan menerima takdir. Maka kewajiban seorang ketika ada yang meninggal dunia adalah wajib sabar dan menerima takdir ilahi. Adapun di sini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan bagaimana dengan menangisi mayit. Kalau tadi meratapi, meratapi itu dengan suara keras. Kalau sekarang kita bahas itu adalah menangisi mayit. Kalau menangisi mayit, maka dikatakan oleh Sesal Fauzan, ketika itu menangisi mayit ini tidak masuk dalam kategori niyaha. Jadi bukan meratapi. Karena setiap orang yang ditinggal mati oleh keluarganya tentu akan memiliki sifat seperti itu, dia tidak mungkin menahannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu pernah menangis karena kematian putra beliau yang bernama Ibrahim. Maka ketika itu, ketika Ibrahim itu meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan innal aina tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabb wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya air mata ini bisa berlinang, hati itu bisa saja sedih. Kemudian kami tidaklah mengatakan kecuali apa yang ya mayar darab, yaitu yang Allah putuskan. Dan kemudian Nabi katakan, sesungguhnya kepergian wahai Ibrahim itu sangat membuat kami itu sedih. Kemudian Nabi SAW itu juga mengatakan bahwasanya Allah itu tidaklah mengazab seseorang itu karena tetesan air matanya, karena sedihnya hatinya, takkan tapi Allah itu mengazab seseorang itu karena lisannya yang tidak bisa sabar. Ya, mengazabnya karena lisannya yang tidak bisa sabar. Namun kalau hati yang bersedih, air mata yang menetes, itu tidak membuat seseorang itu mendapatkan siksa. Maka ketika seorang itu mendapatkan musibah, maka hendaklah kalimat yang dia ucapkan adalah kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia mungkin mensyukuri nikmat tersebut, ya, karena mungkin itu masih lebih ringan daripada yang lainnya, dan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka empat sifat yang kita bahas tadi, ya, berbangga dengan nenek moyang, mencela keturunan orang lain, kemudian menyatakan turunnya hujan itu karena bintang-bintang, lalu meratapi mayit, ini semua menunjukkan sifat-sifat jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan dengan pembahasan bulughul maram.